Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Insan TV, dan begitu pula kami menyapa para pendengar di Radio Telaga Dakwah Biren Aceh dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pada perjumpaan kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita semuanya, kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat yang kubro. Setelah pada kesempatan yang terdahulu saya pernah menyampaikan tentang beberapa tanda-tanda kiamat yang sugro, maka insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan membahas seputar tanda-tanda kiamat yang kubro. Secara umum bahwa dari beberapa riwayat ataupun nas-nas yang kita dapati bahwa di sana ada tanda-tanda kiamat yang dikategorikan sebagai tanda-tanda kiamat yang kubro. Maksudnya di situ adalah bahwa dengan kemunculan tanda-tanda tersebut, ini menunjukkan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat sekali. Hari kiamat sudah sangat dekat sekali. Dan waktunya di situ begitu berdekatan ya, antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lainnya. Ya, berbeda halnya dengan tanda-tanda kiamat yang sughra yang walaupun itu adalah merupakan tanda-tanda yang memberikan peringatan kepada kita bahwa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai umat yang hidup di akhir zaman secara umum, karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi seorang nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah jelaskan mengenai tanda-tanda kiamat yang sughra tersebut pada kesempatan yang terdahulu. Kemudian mengingat bahwa nanti ada beberapa yang perlu kita sampaikan terkait dengan tanda-tanda kiamat kubra yang nanti kita akan mulai insyaallah ta'ala pada hari ini, tentang kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Di samping itu nanti kita akan bicara juga setelahnya tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, kemunculan Dajjal. Selanjutnya nanti adalah turunnya Isa Ibnu Maryam alaihissalam, kemudian kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian juga di sana nanti ada terbitnya matahari dari barat, kemudian keluarnya hewan, ya, dabbah, hewan melata, kemudian keluarnya asap di akhir zaman, dan kemudian ada tiga gerhana ataupun ya tiga gerhana yang akan muncul di satu waktu. Setelah itu nanti ada api yang akan mengumpulkan manusia. Yang ini, api yang ada di akhir zaman itu berbeda dengan api yang pernah muncul di Madinah, yaitu di Hijaz. Berbicara tentang tanda yang pertama dari tanda-tanda kiamat kubro yang akan kita sampaikan, yaitu mengenai keluarnya Al-Imam Al-Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman nanti yang bertujuan untuk memperbaharui agama, dia akan menegakkan hukum Islam dan memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezoliman dan penganiayaan, di mana umat ini nanti di masa munculnya Imam Mahdi, umat ini akan makmur dengan berlimpahnya kebaikan-kebaikan daripada buah-buahan yang berlimpah, begitu pula dengan hasil tanaman yang lainnya, harta juga begitu banyak, dan kekuasaan kaum muslimin nampak kuat, dan begitu pula agama Islam ini juga tegak di atas muka bumi. Para musuh menjadi segan, dan begitu, ya, kebaikan-kebaikan banyak sekali yang akan dirasakan oleh umat ini di saat kemunculan Al-Mahdi. Berbicara tentang Al-Mahdi ini, kita akan mulai perkenalkan dari mulai makna dari kata Al-Mahdi itu sendiri. Karena Al-Mahdi ini ya adalah merupakan gelar ataupun sebutan bagi seorang imam yang akan muncul di akhir zaman dan akan memerintah umat ini dengan keadilan. Kalau dari sisi makna, bahwa kata Al-Mahdi itu diambil dari kata hada yahdi, dan di sana ada kata al-hadyu dan hidayah, yang berarti di situ adalah petunjuk. Dan Al-Mahdi adalah isim maf'ul, berarti adalah orang yang diberi petunjuk, orang yang diberi hidayah, orang yang diberikan bimbingan. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Athir rahimahullah taala, bahwa makna Al-Mahdi itu adalah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Jadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran. Sebagaimana yang dahulu pernah diberikan sifat tersebut kepada para khulafa ar-rasyidun, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut mereka di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khurafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa, ini para khalifah rasyidin, ya, para khalifah yang mereka itu orang-orang yang berakal, yang berakal kuat. Lagi mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tentunya yang dimaksud dalam hadis tersebut al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun adalah khalifah yang empat, ya, para khalifah yang empat yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun demikian, bahwa siapapun yang mengikuti jalan mereka, yang menempuh jalannya para khulafa ar-rasyidun yang awal yaitu yang sudah kita sebutkan tadi, mengikuti petunjuk nubuah, petunjuk kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya dia juga berhak untuk disebut ataupun bisa disifati dengan ya al-mahdi. Dan tentunya yang kita maksudkan ya sekali lagi dalam pembahasan al-mahdi di sini yaitu adalah seorang yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan datang di akhir zaman, yang akan menegakkan agama ini dan menampakkan keadilan, dan dia di situ nanti akan diikuti oleh kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala memberinya kekuasaan untuk kemudian kekuasaannya itu meliputi seluruh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di atas muka bumi, dan bahwa al-Mahdi ini adalah merupakan dari keluarganya Rasulullah SAW atau dari anak keturunan Rasulullah SAW yaitu dari Fatimah, yang nanti insya Allah kita akan tegaskan kembali, dan bahwa di masa beliau, di masa Al-Imam Mahdi ini akan turun Isa alaihissalam, ya, di samping ya akan muncul pula Dajjal di masanya. Dan berkenaan dengan kemunculan Al-Imam Mahdi ini telah diberitakan dalam hadis-hadis yang banyak sekali, dan secara umum bahwa hadis-hadis tersebut secara keseluruhannya menunjukkan kemutawatiran berita tentang kemunculan Al-Imam Mahdi ini. Walaupun di sana ada hadis-hadis yang juga dimunculkan oleh sebagian periwayat-periwayat hadis, namun memiliki kelemahan. Ya, yang di sana tentunya kelemahan-kelemahan dalam beberapa riwayat-riwayat tersebut bertingkat-tingkat, ada yang di situ kelemahannya ringan dan ada yang kelemahannya berat. Ya, namun secara kita di situ berpegangan atau berpatokan kepada hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang Al-Imam Al-Mahdi ini. Dan nanti kita akan ketahui ya insyaallah taala dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini beberapa sisi mengenai Al-Imam Mahdi ini. Yang pertama di situ adalah terkait dengan namanya. Ya, jadi Al-Mahdi itu merupakan sebutan ataupun gelar yang diberikan kepada imam yang adil ini yang akan muncul di akhir zaman. Ya. Namun siapakah namanya? Adapun mengenai namanya di situ, maka berdasarkan beberapa riwayat yang ada, namanya adalah sama seperti nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bisa jadi di situ juga bernama Ahmad. ya, karena Nabi kita Muhammad SAW ya memiliki nama Muhammad dan memiliki nama Ahmad, ya, di antaranya sebagaimana yang juga disebut-sebut di dalam kitab yang terdahulu seperti yang diberitakan oleh Isa alaihissalam kepada ya kepada umatnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ya, maka di situ dalam kitab-kitab yang terdahulu telah dijelaskan bahwa akan ada muncul seorang nabi setelah Isa alaihissalam yang bernama Ahmad, dan itulah adalah nama lain daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama ayahnya, ya, itu sama dengan nama ayah nabi kita, yaitu Abdullah. Dengan demikian Imam Mahdi itu ya bernama Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, dan ini sebagaimana ya kita bisa pahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau lam yabqa min ad-dunya illa yawmun wahidun la tawwala Allahu dhalika al-yawma hatta yab'ats Allahu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismahu ismi wasmu abihi isma abi yamla'ul arda qistan wa adlan." Kalaulah di situ tidak akan tersisa daripada dunia ini selain satu hari saja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan hari tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus ataupun menurunkan ya di hari tersebut seseorang yang dia dari keturunanku atau dari ahli baitku yang mana namanya ya persis dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Ya, ini adalah merupakan salah satu di antara riwayat yang secara jelas ya, dan di sana ada beberapa riwayat yang lain yang mendukung ataupun yang menguatkan tentang hal itu ya. Dan riwayat-riwayat tersebut ya semuanya sahih ya, di antaranya ya bisa kita dapati di dalam Sunan Abi Dawud ya, dan yang lain-lainnya ya, Imam Tirmidzi juga meriwayatkannya, di mana dalam hal ini ya hadis ini yang secara jelas menunjukkan bahwa nama beliau ya yaitu nama Imam Mahdi itu sama ya dengan nama Muhammad, dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah beliau yaitu Abdullah. Dan dalam sebagian riwayat yang lain yang datang dari Ummu Salamah, salah satu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menceritakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah." Bahwasanya Al-Mahdi itu adalah dari keturunanku, yaitu dari anak ya, anak keturunan Fatimah. Di sini sangat jelas sekali ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa Imam Mahdi itu adalah dari keturunan keluarga beliau, yaitu dari anak keturunan Fatimah. Dan bagaimana di situ dari riwayat-riwayat yang lain juga menyebutkan mengenai bahwasannya beliau adalah dari anak keturunan Al-Hasan. Dari anak keturunan Al-Hasan, sebagaimana hal itu dikuatkan ataupun ditegaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitani wal Malahim, beliau di situ menyatakan bahwa nama ya dari Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Ya. Al-Alawi artinya di situ dari keturunan Ali. Al-Fatimi ya dari putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah. Al-Hasani ya dari keturunan Al-Hasan ya radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan ini tidak sebagaimana yang tentunya diyakini oleh orang-orang Rafidhah dari kalangan Syiah yang menyebut bahwasanya nama Imam Mahdi yang mereka yakini adalah bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Dan mereka menyatakan bahwa itu dari keturunan Al-Husain, bukan dari keturunan Al-Hasan. Dan ini tentu menyelisih ya apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari riwayat-riwayat yang ada. Ya, dari sisi nama saja di situ sudah ya kita bisa dapati bahwa ketika mereka menyebut Imam Mahdi mereka itu adalah Muhammad Al-Hasan Al-Askari. Ini saja sudah bertentangan ataupun menyelisihi dari riwayat yang ada yang menyebutkan bahwa nama ayah dari Imam Mahdi adalah Abdullah, yaitu yang menyerupai ataupun mirip ataupun persis dengan nama ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Kemudian juga apa yang mereka yakini bahwa itu adalah keturunan daripada Husain, ya ini juga menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebut bahwa Al-Mahdi yang akan muncul nanti itu dari keturunan Al-Hasan, ya putra daripada Fatimah, ya bersama Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, ini adalah mengenai nama dari Al-Mahdi. Selanjutnya berbicara tentang sifat-sifat yang ada pada Al-Mahdi yang terdapat di dalam sunnah yang sahihah. Baik itu sifat ya fisiknya ya maupun sifat-sifat akhlaknya sebagaimana yang ada dari riwayat-riwayat tersebut, di antaranya adalah apa yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul ardha qistan wa adla kama muli'at juran wa dhulma wa yamliku sab'a sinin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dalam Mustadraknya dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Al-Mishkat, dalam takhrijnya ya terhadap kitab Al-Mishkat. Di situ dinyatakan oleh Nabi SAW bahwa Al-Mahdiyu minni, bahwa Al-Mahdi yang nanti akan keluar di akhir zaman itu adalah dari keturunanku, kata Nabi SAW. Sifatnya adalah ajlal jabhati, dahinya itu lapang ya, jidatnya itu lapang. Aknal anfi, hidungnya mancung ya, jadi lancip begitu ya di bagian bagian tengahnya ataupun bagian depannya ya, hidungnya mancung. Yamla'ul ardu qistan wa adla, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan keadilan ya, sebagaimana ya telah dipenuhi bumi ini dengan kezaliman. Jadi maksudnya di situ ya, ketika Imam Mahdi datang maka akan menggantikan kezaliman-kezaliman yang sudah merajalela tersebut ya, lalu beliau isi dengan keadilan-keadilan. Dan bahwasanya beliau nanti akan ya menguasai bumi tersebut, ya akan berkuasa di atas muka bumi ini selama 7 tahun. Ya. Jadi itu nanti istilahnya sampai di tengah-tengah itu nanti akan ada muncul Dajjal, kemudian Isa alaihissalam turun, ya, dan nanti ada Ya'juj Ma'juj. Nah, dan di antara perkara-perkara yang menunjukkan akan hal itu, bahwasanya beliau yaitu Al-Mahdi ini akan keluar di suatu masa yang mana kezaliman ya sudah merajalela, seperti yang telah terisyaratkan dalam hadis yang barusan kita bacakan, di mana kemudian beliau akan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keadilan dan di atas kebenaran, dan akan mencegah kezaliman-kezaliman, ya, memberantas kezaliman-kezaliman tersebut yang sudah merajalela di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menebarkan ya kebaikan-kebaikan, ya, karunia-karunia yang berlimpah kepada umat ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan melimpahkan air hujan, ya, sehingga di situ menjadikan bumi ini subur dan kemudian menumbuhkan ya tanam-tanamannya dan mengeluarkan buah-buahan dan hasil-hasil tanaman tersebut, ya, sehingga di situ manusia ya hidup dalam kecukupan, ya, hidup dalam kecukupan, ya, begitu pula di situ hewan ternak juga berlimpah, ya, karena dengan berlimpahnya atau dengan kesuburan ya permukaan bumi, maka itu menumbuhkan juga berbagai macam rerumputan yang itu membuat ya hewan-hewan ternak ya semakin berlimpah karenanya. Ya, begitu pula sampai-sampai di situ harta juga berlimpah di tangan manusia, sehingga mereka memiliki kecukupan yang merata, ya, memiliki di situ ya kecukupan harta yang merata, sampai-sampai di situ nanti ya tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah, ya, lantaran semuanya ya sudah berada dalam kecukupan yang sama. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang di antaranya dibawakan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan hadisnya sahih, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, yakhruju fi akhir zaman yakhruju fi akhir ummati al-mahdiyu yasqihi Allahul ghaitha wa takhrujul ardu nabatuha wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mal sihahan wa taksuru al-mashiyah wa ta'dhumul ummatu ya'ishu sab'an aw thamaniyan ya'ni hijajan. Akan keluar nanti di akhir umatku seorang al-mahdi, seorang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan ya menurunkan di masanya hujan, dan kemudian bumi ini mengeluarkan tanam-tanamannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta berlimpah kepada manusia, ya, kepada umat ini, dan akan berlimpah pula di situ hewan-hewan ternak, dan umat ini menjadi besar, ya, umat ini menjadi kuat. Beliau Al-Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun, ya. Dalam riwayat ini ada disebutkan 7 atau 8 tahun ya masa hidupnya Al-Mahdi tersebut. Demikian ya tentang beberapa sifat yang kita bisa ketahui dari Al-Imam Al-Mahdi ini. Lalu selanjutnya adalah kapan persisnya Imam Mahdi itu keluar dan di mana keluarnya. Adapun mengenai berapa lama Imam Mahdi ini akan tinggal di atas muka bumi, maka sudah disebutkan tadi dalam hadis yang sudah kita bawakan, walaupun di situ kita dapati dalam riwayatnya di situ ada di antara 7 atau 8 tahun masa tinggalnya beliau nanti di atas muka bumi ini. Sebenarnya di sini kalau kita berbicara tentang masalah di mana tempat keluarnya ataukah kapan persisnya, istilahnya kapan persisnya itu mengenai waktunya itu tahun berapanya apa dan sebagainya itu tidak ada yang mengetahui. Begitu pula tempat keluarnya secara persis itu juga di mana tempat keluarnya juga tidak ada riwayat-riwayat yang secara gamblang yang menyebutkan tentang hal tersebut. Namun di situ para ulama atau sebagian ulama dengan mafhum daripada beberapa riwayat yang mereka dapati, sebagaimana yang misalnya diriwayatkan oleh sahabat Tsauban radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW di situ pernah bersabda yang di dalam hadisnya ini beliau memberikan isyarat bahwa keluarnya Imam Mahdi ini adalah dari arah timur. Maksudnya dari arah timur di mana tempat beliau tinggal yaitu di Madinah, maka di situ dari arah timur di mana beliau tinggal. Dan di situ tidak dijelaskan arah timurnya itu mana, nama daerahnya itu apa, nama tempatnya itu apa. Tidak ada di sana riwayat yang secara gamblang atau secara jelas menunjukkan tentang hal tersebut. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW di situ hanya memberikan isyarat saja. Dalam hadisnya di situ beliau mengatakan yaqtatilu indakum kanzukum thalathah kulluhum ibnu khalifah thumma yasiru ila wahidin minhum thumma tatlu'u rayatu as-sudu min kibalil masyriqi fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun thumma dzakara syai'an lahfadhuhu faqala fa idza ra'aytumuhu fabai'uhu walau habwan 'ala salji fa innahu khalifatullahi al-mahdi. Jadi situ Nabi SAW hanya menyebutkan kata-kata min kibalil masyriq. Min kibali al-masyriq. Persisnya di mana, tepatnya itu di mana, maka tidak ada riwayat yang sahihah tentang hal ini, Adapun yang dimaksud dengan kata al-kanz, yakni al-kanz yaitu yang berarti harta karun di situ, yang dimaksud adalah kanzul Ka'bah. Kanzul Ka'bah yaitu harta karun, yaitu Ka'bah di mana ada di sana tiga orang dari anak-anaknya para khulafa yang mereka saling berebut sampai di situ intinya itu adalah yang mengawali bakal kemunculan Al-Mahdi, di mana memberi isyarat tentang adanya kezaliman-kezaliman yang muncul itu, sampai kemudian hatta yakunu akhir zaman fayakhruju Al-Mahdi, sampai di sana nanti di akhir daripada zaman tersebut muncullah Al-Mahdi. Nah, jadi intinya di situ bahwa tempat kemunculannya ini yang penting adalah min biladil masyriq, dari negeri-negeri di wilayah sebelah timur dari kota Madinah, berpatokan dari kota Madinah. Dan Ini istilahnya menegaskan tentang bahwa apa yang disebut-sebut atau yang digembar-gemborkan ya oleh orang-orang Rafidhah, ya, bahwasanya mereka menyatakan Imam Mahdi itu akan keluar dari Sardab. Ya, pertama di situ mereka sudah melakukan kekeliruan ya dari sisi nama Imam Mahdi tersebut, yang mereka sebut adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, sementara Imam Mahdinya menurut Ahlus Sunnah adalah Muhammad bin Abdullah ya. Dan kemudian juga dari keturunan Al-Hasan menurut Ahlus Sunnah ya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, adapun menurut mereka itu dari keturunan Al-Husain. Kemudian juga dari sisi tempat di sini mereka ya sudah menetapkan, menentukan bahwa keluarnya dari Sardab. Sementara tidak ada di sana riwayat yang menunjukkan tentang hal itu, dan itu bertentangan dengan ya apa yang disebutkan atau diisyaratkan oleh Nabi SAW bahwa keluarnya dari negeri-negeri wilayah timur. Ya. Dan mereka, orang-orang Rafidhah, meyakini ya bahwasannya Imam Mahdi itu sudah ada ya dari sejak 500 tahun yang lalu ya. Mereka menganggap bahwasanya Imam Mahdi itu sudah ada ya, yaitu yang akan keluar dari Sardab, di mana mereka di situ menunggu, menanti-nanti sampai sampai sekarang ya, dari dulu ya, dari sejak mereka meyakini ya, dan sudah berlangsung ya kurang lebih 500 tahun itu. Ya, sampai sekarang di situ mereka selalu menunggu-nunggu keluarnya Imam Mahdi menurut keyakinan mereka tersebut. Ya, di mana mereka menyeru-nyeru di situ. Ya. Jadi di apa namanya, di sebuah gua ya, di Sardab itu, ya, mereka menanti-nanti keluarnya Al-Mahdi dengan memanggil-manggil namanya ya, dan menyuruhnya keluar. Ya. Jadi mereka yang menyuruh keluar gitu. Ya. Ya, tapi sampai sekarang pun ya, artinya selama penantian yang begitu panjang itu mereka ya tidak mendapati ya keluarnya Imam Mahdi dari Sardab tersebut. Ya, mereka selalu pulang dalam ya keadaan tangan yang hampa. Ya, intinya di situ bahwa ketika tidak ada riwayat yang sahih yang menerangkan secara pasti ya nama tempat keluarnya Imam Mahdi ini ya, itu maka kita juga harus ya tawakuf, dan tidak boleh di situ kita mengarang-arang ya, atau menyebutkan cerita-cerita yang palsu ya tentang masalah tempat keluarnya Al-Mahdi ini. Yang jelas di situ bahwa ya Nabi hanya menyebutkan atau mengisyaratkan ya keluarnya adalah dari negeri-negeri di wilayah ya sebelah timur ya, bila di situ berpatokan dari kota Madinah. Ya, dan juga di situ telah dijelaskan dalam sebagian riwayat ya, bahwa beliau ya Al-Mahdi ini ya setelah munculnya kemudian nanti akan dibaiat di dekat Ka'bah ataupun di Mekah. Kemudian yang selanjutnya bahwa Al-Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman tersebut, sebagaimana sudah kita katakan, dia akan menegakkan agama, ya. Dan sampai di situ nanti pada saat turunnya Isa alaihissalam, dan kemudian Isa alaihissalam menjumpai mereka, ya, umat Islam yang waktu itu bersama Al-Mahdi. Hingga kemudian Nabi Isa alaihissalam ditawari ya untuk istilahnya atau diminta untuk menjadi imam bagi mereka ya, tetapi Nabi Isa alaihissalam menolak ya dan mengatakan la inna ba'dakum ala ba'din umara ya, sesungguhnya sebagian kalian menjadi amir, menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Takrimatullahu hadhil ummah, itu adalah sebagai ya bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Ya, jadi di situ ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan kemudian berjumpa dengan Imam Mahdi ini, ya, pemimpin kaum muslimin saat itu, Imam Mahdi meminta kepada Isa alaihissalam untuk mengimami mereka, tapi itu ditolak oleh Isa alaihissalam. Dan dalam ini Nabi Isa alaihissalam ya mengikut di situ di belakang Al-Mahdi ya. Jadi tetap di situ bahwa yang akan menjadi imam ya salat tersebut adalah Al-Mahdi ya, sebagaimana ya kita dapati dari beberapa riwayat yang ada. Nah, intinya di situ bahwa Imam Mahdi ini setelah nanti dibaiat ya di dekat Ka'bah, maka di situ akan diikuti oleh kaum muslimin. Ya, dengan istilahnya pasukan yang dia bawa, ya, maka di situ akan menguasai ya bumi ini sampai nanti ketika munculnya Dajjal, ya, ketika nanti munculnya Dajjal, itu Dajjal akan bersama dengan sekitar ya di belakangnya di situ ada sekitar 70.000 pasukan, yaitu dari orang-orang Yahudi, ya, di antaranya di situ dari orang-orang Yahudi dari Asfahan, ya, orang-orang Yahudi dari Asfahan, dan Asfahan itu sekarang adalah di Iran. Maka kemudian akan terjadi di sana peperangan, ya. Walaupun kaum muslimin ya bersama Imam Mahdi itu sempat terdesak ya, sampai kemudian barulah ketika turunnya Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam kemudian ikut memerangi Dajjal sampai kemudian berhasil membunuh ya Dajjal tersebut di dekat pintu Al-Lud ya di negeri Syam. Nah, jadi itu nanti ya kisah-kisah tersebut akan ya bermunculan begitu dekat waktunya ya, antara kemunculan Al-Mahdi, kemudian kemunculan Dajjal, kemudian kemunculan ataupun turunnya Isa alaihissalam. Ya, ini semuanya diriwayatkan ya dari hadis-hadis yang secara keseluruhan di situ mencapai kepada derajat mutawatir, dan itu menjadi keyakinan daripada ahlu sunnah wal jamaah. Ya, walaupun demikian, ternyata di situ bahwa berita tentang kemunculan Al-Mahdi, ada sebagian manusia yang mengingkarinya. Ada sebagian orang yang mengingkarinya, dan bahkan di situ dari kalangan kaum muslimin ya. Namun apa yang mereka ingkari ini jelas sangat bertentangan ya dengan riwayat-riwayat yang jelas-jelas menyebutkan akan munculnya Al-Mahdi. Ya, kita tidak akan menyebutkan secara terperinci ya tentang siapa-siapa saja di situ orang-orang yang mengingkari kemunculan Dajjal ya, tapi secara umum di situ bahwa di antara manusia dan bahkan di situ di antara kaum muslimin ada orang-orang yang mengingkari ya mengenai Al-Mahdi, kemunculan Al-Mahdi ya, maaf ya, kemunculan Al-Mahdi, dan menganggap bahwasanya di situ yang di antara mereka yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi, mereka menganggap bahwasanya Al-Mahdi yang dimaksud di situ adalah Isa. Ya, katanya di situ. Ya, sebagian mereka ada yang menyebut bahwa Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman itu adalah ya, yaitu Isa alaihissalam. Ya, dan ini tidak benar karena ya, kita dapati bahwa di situ ada dua sosok yang berbeda dalam riwayat-riwayat yang mutawatir tersebut ya, tentang berita-berita di akhir zaman ya. Itu jelas ini adalah dua sosok yang berbeda antara Al-Mahdi yang Nabi SAW sudah menegaskan ya, dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya nama dari Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah, ya, namanya sama dengan Nabi kita, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi, yaitu Abdullah, ya, dan tadi sudah kita sebutkan, ya. Sedangkan Isa alaihissalam adalah sosok yang berbeda, ya, di mana dia akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yakni yang genting, yaitu ketika Dajjal, ya, bersama pasukannya di situ berhasil mendesak, ya, kaum muslimin, ya. Kemudian setelah itu ketika Isa alaihissalam diturunkan, ya, maka kemudian hingga Dajjal, ya, berhasil dibunuh oleh Isa alaihissalam, ya, dan dari situ kemudian orang-orang Yahudi, ya, akan kocar-kacir mereka mencari perlindungan, ya, di mana tidak ada satupun di situ tempat yang dijadikan sebagai persembunyian oleh mereka, apakah itu pohon ataupun bebatuan, ya, melainkan di situ nanti setiap pohon atau bebatuan tersebut akan berbicara, ya, memanggil, ya, dari kaum muslimin, dari pasukan kaum muslimin akan mengatakan, ya, ya muslim, ya Abdullah, ya, kemarilah, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali di situ ada satu pohon yang tidak mau berbicara, tidak mau memberitahu, yaitu yang disebut dengan pohon Gharqad. Dan diberitakan di situ bahwa orang-orang Yahudi, ya, sangat tahu betul, ya, dengan riwayat-riwayat hadis seperti ini, dan mereka meyakini, ya, dan mengetahui, tapi mereka di situ dengan pengetahuan mereka terhadap apa yang diyakini oleh kaum muslimin tentang bahwa pohon Gharqad ini nanti akan menjadi pohon yang melindungi orang-orang Yahudi, ya, tidak mau berbicara itu, ya, kemudian mereka sibuk untuk memperbanyak, ya, menanam pohon-pohon Gharqad ini, ya, jadi karena mereka di situ merasa akan mendapatkan atau terlindungi dengan pohon-pohon itu. Ala kulihal di situ bahwa, ya, jadi setelah Dajjal berhasil dibunuh, maka di sana orang-orang Yahudi, ya, berbalik akan terdesak, dan di saat itulah kemenangan, ya, kaum muslimin. Jadi intinya kita kaum muslimin tidak perlu bersedih, ya, bahwa kita meyakini Islam ini insyaallah taala akan kembali jaya, ya, di akhirnya nanti, ya. Namun itu semuanya kembali kepada usaha kaum muslimin, ya, dalam ini, di dalam mengembalikan diri mereka kepada agama mereka yang benar, yang hak, menjalani ajaran-ajaran Islam ini dengan baik, ya, memperhatikan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dan juga yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kaum muslimin berpegang teguh dengan agamanya dan mengikuti, ya, sunnah Rasulullah sallam, maka umat ini akan, ya, kembali kepada kejayaannya sebagaimana awalnya dahulu. Jadi intinya di situ bahwa berkaitan dengan keyakinan terhadap Al-Mahdi ini, secara umum di sana ada tiga kelompok, ya, tiga golongan dalam menyikapi keberadaan Al-Mahdi ini. Dan tentunya di situ bahwa golongan yang wasat, ya, golongan yang adil, ya, dalam hal ini adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini kemunculan Al-Mahdi ini sesuai dengan apa yang ada dalam nas-nas yang sahih, ya, yaitu berkaitan dengan namanya, berkaitan dengan nama ayahnya, kemudian nasabnya, kemudian sifat-sifatnya, ya, dan bahwasannya dia adalah khalifah, ya, di akhir zaman nanti, ya, khalifah yang rasyid, khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah, ya, pendapat daripada golongan yang benar, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Adapun kelompok yang lain, yaitu sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, yaitu kelompok yang mengingkari, ya, akan kemunculan Al-Mahdi, ya. Dan ini berlangsung sudah cukup lama, ya. Jadi istilahnya di situ baik di masa lalu maupun di masa sekarang, ya, ada orang-orang yang istilahnya di situ mengingkari kemunculan Al-Mahdi, ya, di mana mereka menganggap bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Mahdi itu, yang memberitakan tentang Al-Mahdi, ya, itu riwayat-riwayatnya batil katanya. Ya, kata mereka riwayat-riwayatnya batil dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Ya, namun itu sudah dibantah oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah, ya, wal Jamaah, ya, dan mereka menjelaskan tentang ketidakbenaran, ya, pendapat orang-orang yang mengingkari tersebut karena menyelisih daripada riwayat-riwayat ataupun nas-nas yang jelas-jelas sahih dan bahkan mencapai kepada derajat mutawatir. Ya, dan di sana sudah banyak, ya, para ulama yang menulis, ya, tentang bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi ini. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu mereka-mereka yang melampaui batas, ya, di dalam menetapkan kemunculan Al-Mahdi ini, ya, dari kelompok-kelompok yang sesat, ya, kelompok-kelompok yang istilahnya di situ menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana yang sudah kita isyaratkan adalah dari kelompok Rafidhah, ya, ataupun dari kelompok Syiah, ya, 12 imam, yang mana di situ mereka, ya, berpendapat bahwa Imam Mahdi tersebut bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari dan mereka menyebutnya dari keturunan Al-Husain, ya, bukan dari Al-Hasan, dan mereka menyatakan bahwa, ya, mereka telah menetapkan bahwa munculnya itu adalah dari Sardab, ya, dari Sardab, dan meyakini bahwasannya Imam Mahdi tersebut menurut mereka sudah ada, ya, sejak 500 tahun yang lalu, ya. Jadi ketika lahir, ya, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari ini, ya, ketika masih kecil terus hilang katanya. Ya, ketika lahir, ya, kemudian menjadi anak-anak, ya, ketika masih anak kecil, ya, ketika masih berusia kecil kemudian tiba-tiba hilang. Ya, yang mereka yakini akan keluar lagi nanti di akhir zaman, ya, menurut mereka itu akan keluar dari Sardab. Dan itu sudah berlangsung sekitar 500 tahun yang lalu, ya, atau bahkan mungkin lebih, ya. Dalam ini mereka juga tidak menyadari ataupun mereka membuat cerita yang palsu, ya, dikarenakan apa yang mereka katakan bahwa Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari itu adalah Imam Mahdi, ya, pada kenyataannya bahwa Al-Hasan yang dinyatakan sebagai ayahnya Muhammad, ya, oleh mereka itu ternyata Al-Hasan tidak memiliki keturunan. Al-Hasan meninggal dalam keadaan, ya, tidak memiliki keturunan. Ya, sementara mereka meyakini bahwasanya Al-Hasan memiliki, ya, anak keturunan bernama Muhammad, ya, yang kemudian ketika masih kecil hilang, lenyap, ya, tidak tahu kemana, ya, tapi mereka kemudian meyakini, ya, bahwasanya akan muncul dari Sardab, ya, dari sebuah gua yang mereka yakini, ya, akan keluarnya Al-Mahdi yang mereka sebut sebagai Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Ya, sementara kita tahu di situ bahwa ini jelas dari sisi nama saja sudah menyelisihi, ya, menyelisihi apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW secara langsung, ya, dan juga dari sisi tempat yang mereka tetapkan, ya, juga itu tidak sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW karena memang tidak datang riwayat, ya, yang sahih, ya, dari Nabi SAW yang menyebutkan namanya secara nama tempat tersebut secara persis. Demikian para pemirsa Insan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa yang bisa kita sampaikan, ya, sedikit, ya, kita mengenal, ya, tentang Al-Mahdi dan tentunya kita kalau ingin mendapatkan lebih luas lagi, ya, pembahasan mengenai hal ini, kita bisa merujuk kepada kitab-kitab hadis yang berbicara tentang itu, ya, apakah itu yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dan riwayat-riwayat ataupun kitab-kitab hadis yang lainnya, ataupun di situ kitab-kitab yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat, ya, apakah itu tanda kiamat yang sugro maupun tanda kiamat yang kubro, ya, atau tanda-tanda kiamat secara umum, maka kita di situ bisa membaca, ya, kitab-kitab tersebut lebih lanjut, ya, dan di sana sudah banyak, ya, kalau kita mau mencari sudah banyak di sana kitab-kitab yang tadinya merupakan literatur berbahasa Arab, ya, itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ya, hanya ini yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman yang benar, ya. Khususnya di situ berkaitan dengan Imam Mahdi yang merupakan salah satu di antara tanda, ya, dengan kemunculan Imam Mahdi merupakan salah satu tanda tanda kiamat yang kubro yang akan menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Ya, demikian, ya, para pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa kami menyapa kembali para pendengar di Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhai. Wallahu taala alam bissawab. Baiklah para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kami, ya, sudah ada beberapa pertanyaan melalui pesan singkat. Mudah-mudahan kami bisa menjawab, ya. Pertama di situ pertanyaan datang dari Ukas di Palopo, ya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada sebuah jamaah di Goa Sulawesi Selatan, mereka mengatakan pimpinan mereka sebagai Imam Mahdi, ya. Bagaimana itu, Ustadz? Baik, saudara Ukas, atau ya mungkin kalau sudah bapak, ya, Bapak Ukas, ya, di Palopo Sulawesi Selatan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum dan keluarga, ya, dan juga seluruh kaum muslimin, ya, para pemirsa Insan TV, dan juga khususnya juga bagi para pendengar di radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Apa yang diyakini, ya, oleh jamaah ataupun kelompok yang muncul di Goa, ya, di daerah dekat wilayah penanya ini jelas, ya, apa namanya, bertentangan, ya, dengan apa yang kita sudah sampaikan tadi berkenaan dengan Imam Mahdi yang diyakini oleh apa namanya, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di situ kita bisa menelusuri, ya, dari mulai nama, kemudian dia keturunan siapa, ya, gitu, ya. Kalau misalkan di situ dia itu, ya, keturunan orang Indonesia asli saja, ya, maka itu sudah jelas, ya, akan bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sudah kita sampaikan. Jadi apa namanya, dengan apa yang sudah kita paparkan tadi, ya, sebenarnya itu dapat membantah, ya, setiap dakwaan-dakwaan ataupun klaim-klaim yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di mana di situ mereka hanya ingin mencari keuntungan, ya, sebenarnya secara pribadi, dan apa namanya, merupakan dakwaan yang dusta, dakwaan yang palsu. Ya, sehingga di situ kita tidak boleh terkecoh dengan setiap dakwaan-dakwaan tersebut. Ya, sebenarnya bukan hanya sekali ini saja, ya, atau bukan hanya yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan saja, ya, tapi juga kita, ya, sudah tahu dalam sejarah di negeri kita ini, ya, sudah berapa di situ banyak, ya, yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, ya, tapi semuanya itu berlalu, ya, berlalu dan hanya menjadi, ya, seperti dongengan saja dan cerita-cerita yang palsu. Ya, jadi apa namanya, sekali lagi bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah, ya, khususnya kepada mereka, ya, para jamaah tersebut yang meyakini ada Imam Mahdi di tengah-tengah mereka, ya, atau pada kelompok mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, petunjuk dan hidayah kepada mereka sehingga mereka bisa berpegang dengan sunnah yang sahihah, ya, dikembalikan kepada kebenaran ya, dan bersatu kembali dengan kaum muslimin yang lainnya ya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara Munir di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Imam Mahdi itu datangnya apa sama ya dengan Nabi Isa alaihissalam? Syukran ya, afwan. Tadi sudah kita jelaskan ya bahwa kemunculan Imam Mahdi itu lebih dahulu ya, lebih dahulu ya, sebelum turunnya Isa alaihissalam. Jadi Imam Mahdi itu turun lebih dahulu ya, kemudian nanti akan muncul Dajjal yang akan membuat fitnah ya di atas muka bumi ya, sampai kemudian nanti berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi ini ya, barulah kemudian nanti turun Isa alaihissalam ya, membawa misi ya, di antaranya adalah untuk membunuh Dajjal ya, yang sehingga di situ kemudian kaum muslimin akan berbalik ya, apa namanya, jaya dan mendapatkan kemenangan. Ya, itu istilahnya kesimpulan dari seluruh riwayat-riwayat yang ada, dan kita tidak bisa sebutkan satu persatunya ya dalam ini, namun tadi sudah kita sebutkan beberapa ya, di antaranya yang memberikan isyarat tentang apa namanya, kemunculan Isa, turunnya Isa alaihissalam ya, itu adalah setelah ya, setelah kemunculan Imam Mahdi. Wallahu taala alam. Baik. Pertanyaan yang berikutnya datang dari Adi ya, Syafrullah di Tarakan. Ya, Tarakan ini di Kalimantan Timur ya kali ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah Imam Mahdi saat ini sudah dilahirkan? Ya, jazakallahu khairan katsira ya, wa iyyakum. Kalau kita berbicara tentang ya, apakah Imam Mahdi itu sudah terlahir ya saat ini, maka kita tidak bisa memastikan dan kita tidak tahu ya, kita tidak tahu, karena di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan isyarat kepada kita bahwa kemunculan Imam Mahdi ini ya, jadi Imam Mahdi itu muncul ya di tengah-tengah ya, kezaliman itu sudah sangat ya menguasai, kezaliman ya, penganiayaan ya, dan di situ saling bunuh membunuh ya, itu merajalela ya di atas muka bumi ya. Adapun di situ kapan lahirnya ya, di mana persisnya, di kota mana, di negeri mana lahirnya ya, dan kemudian bagaimana di situ apa namanya, pertumbuhan ininya, apa namanya, kehidupannya, maka itu tidak kita ketahui ya, karena memang tidak ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu ya. Tapi di situ dari namanya ya, kemudian nama ayahnya, yang sudah ada dalil-dalil yang sahih tentang hal itu, kemudian sifat-sifatnya ya, maka itu semuanya yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, itu sajalah yang kita yakini ya. Adapun yang tidak ada, maka kita tidak bisa menetapkannya, karena itu masih menjadi barang yang gaib, masih sesuatu yang gaib ya, karena itu terjadi ya di masa yang akan datang ya, artinya bila dibandingkan dengan masa kita sekarang ini ya. Jadi kita tidak tahu persis di situ mengenai apalagi di situ tanggal, tahun ya, atau bulannya ya, kapan di situ persisnya munculnya ya, lahirnya tahun berapa kan gitu ya, kita tidak tahu ya, karena tidak ada hadis-hadis yang secara jelas ya menunjukkan mengenai hal itu ya. Tapi ala kulli hal di situ bahwa kita tidak menyurutkan istilahnya keyakinan kita ya, dan keimanan kita ya, kepada apa yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Imam Mahdi itu pasti adanya ya, dan akan muncul ya pada waktunya nanti ya, bila Allah Subhanahu Wa Taala ya sudah menetapkan ya kemunculannya, maka di situ dia pun akan muncul ya, cuman kita tidak bisa memastikan ya, tidak bisa memastikan tentang masalah kapan persisnya ya waktu apa namanya, kemunculan Imam Mahdi ini ya. Bagaimana kita bisa mengetahui di situ tentang lahirnya? Nah, wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya datang dari Ansari Farid di Dempo Barat. Ya. Dempo Barat itu di Madura. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di sini, benarkah di mana ada kemungkaran di situ pula Imam Mahdi akan muncul? Ya. Jadi sebenarnya yang namanya kemungkaran itu kan kita dapati sudah muncul ya sedari dulu. Ya. Sedari dulu sudah muncul yang namanya kemungkaran ya, seiring dengan adanya perkara yang ma'ruf ya, dan itu adalah merupakan sunnatullah azza wajal ya. Di sana ada perkara ma'ruf ya, dan di sana ada perkara mungkar, sebab ya Allah Subhanahu wa taala di situ ingin menjadikan ini bagian daripada ujian ya bagi umat ya, atau ujian bagi para hamba ya, sebab itulah tujuan ya, salah satu hikmah diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya di situ kalau Allah mau, ya Allah akan jadikan semua manusia itu baik. Kalau Allah mau. Cuman itu nanti akan di situ menyelisih hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah buat dari diturunkannya syariatnya itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hikmah ya, telah menetapkan segala sesuatunya ya, untuk tujuan-tujuan ya tertentu ya, dan yaitu adalah salah satunya diturunkannya syariat yang nanti akan menjadi pedoman ya dalam hal di situ menilai manusia, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membalas ya para hamba ataupun manusia ini ya sesuai dengan dijalankan ataukah tidak ya, syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan tersebut. Ya. Adapun di situ di mana ada kemungkaran ya, maka di situ muncul Imam Mahdi. Maka di situ kita harus harus membedakan ya antara Imam Mahdi yang dimaksud yaitu yang akan muncul di akhir zaman dengan istilah Mahdi ya, orang yang diberi petunjuk yang ada di setiap zaman. Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa siapapun ya sebenarnya yang menempuh ataupun meniti jalan yang sama sebagaimana yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin, maka dia itu ya berarti dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa disifati dengan Mahdi. Ya, tapi kan itu Mahdi yang istilahnya dari sisi ya, sifat yang umum. Ya. Jadi siapapun dari para ulama yang mengembalikan agama ini kepada manusia ya, meluruskan kembali agama ini kepada manusia ya, apalagi di situ dia adalah seorang pemimpin yang adil ya, maka di situ dia bisa disifati dengan kata-kata Mahdi ya, dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kebenaran ya. Dan memang di situ bahwa para penegak kebenaran ini di setiap masanya akan selalu ada sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurin ya, la yakhdhuruhum man khada la yakhdhuruhum ya man khalafahum, di mana sekelompok orang yang akan menegakkan agama ini, menegakkan kebenaran ini akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak terpengaruh ya oleh siapa saja yang menyelisihi mereka ya, mereka tidak terpengaruh oleh siapapun yang menyelisihi mereka, jadi mereka tetap ya di situ menegakkan kebenaran. Jadi di setiap zaman di situ ada ya orang-orang yang akan menegakkan kebenaran ya, menegakkan kebenaran ya, beramal ma'ruf nahi mungkar ya. Namun di situ intinya kita sebagai umat Islam ya, ketika di situ ada kemungkaran, maka pada dasarnya masing-masing kita memiliki kewajiban untuk merubahnya ya sebatas apa yang kita mampu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ya, dengan tangannya berarti dengan kekuatan di situ. Ya, apabila dia tidak mampu maka dengan lidahnya dia rubah ya. kemungkaran tersebut dengan lidahnya, yaitu dengan nasihat, dengan mu'idhah. Dan bila dia tidak mampu, ya, juga maka di situ hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Dan itu adalah merupakan selemah-lemahnya derajat. Ya. Ya, wadzalika adaful iman, di situ maksudnya selemah-lemah iman bukan berarti di situ orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati itu berarti dia adalah orang yang paling lemah, ya, keimanannya, bukan. Tapi itu merupakan derajat yang paling rendah yang harus dilakukan oleh seseorang pada saat, ya, melihat kemungkaran. Ya, dan tentunya di situ ketika seseorang mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, ya, maka dia di situ harus meninggalkan tempat di mana kemungkaran itu terjadi. Jadi jangan kemudian dia berdiam diri di situ, ya, dengan mengatakan hati saya mengingkari, tapi dia masih tetap di situ. Ya, jadi sebagai realisasinya bahwa dia meninggalkan kemungkaran tersebut, ya, walaupun dia mengingkari dengan hatinya, tapi dia harus meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Adapun makna yang pertama tadi terkait dengan mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan kekuatan, maka itu adalah siapa saja, ya, orang yang memang di situ diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam skup yang kecil maupun skup yang luas. Ya. Tentunya di situ seseorang yang memiliki sultah. Ya, sultah, baik itu sultah dalam keluarga, ya, bagi seorang kepala keluarga, maka dia di situ bisa, ya, beramar, apa namanya, mengingkari kemungkaran dengan kekuatan yang dia punya, ya, sebagai kepala keluarga, ya, di situ terhadap istrinya, ya, terhadap anak-anaknya, ya. Adapun di situ yang lebih luas lagi adalah, ya, seorang pemimpin, ya, apakah itu pemimpin dalam satu kampung atau pemimpin dalam satu wilayah, ya, daerah, ya, ataupun di situ pemimpin dalam suatu negara, ya, maka itu dia punya kekuasaan untuk merubah suatu kemungkaran dengan kekuatan yang dia miliki, ya, kalau memang di situ diperlukan, ya, untuk mengingkari kemungkaran itu dengan kekuatan, ya. Jadi itu adalah merupakan hak yang bisa dilakukan, ya, oleh seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuasaan, baik itu dalam skop yang kecil maupun skop yang besar. Ya, adapun ketika seorang itu tidak memiliki sultah, ya, terhadap orang lain, ya, maka di situ, ya, jalan untuk mengingkari kemungkarannya adalah dengan memberikan nasihat dan teguran, ya, bagaimana caranya di situ agar orang yang melakukan kemungkaran tersebut bisa sadar, ya, paling tidak di situ kita bisa mengecilkan ataupun mengurangi, meminimalisir kemungkaran yang ada, ya. Jangan sampai kita di situ mengingkari kemungkaran, ya, tapi ternyata di situ bisa mengakibatkan efek kemungkaran yang lebih besar lagi, ya, atau di situ tidak membuat kemungkaran tersebut, ya, hilang sama sekali. Ya, jadi, dan itu diperlukan kesabaran, ya, ya, apalagi di situ mengingat di masa-masa ketika kemungkaran itu cukup merajalela, maka di situ diperlukan kegigihan, khususnya kepada para dai ilallah azza wajal, ya, para ulama, ya, para thalabatul ilmi, ya, dan setiap kaum muslimin di situ yang memiliki ilmu, ya, sebatas apa yang dia mampu, ya, itu ketika dia tahu ada kebenaran, ada kemungkaran, maka di situ hendaknya dia berusaha sekuat mungkin, ya, untuk bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Kemudian pertanyaan yang berikutnya datang dari seorang yang tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa pada hari kiamat Imam Mahdi yang diutus Allah, kenapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Baik, kita sebenarnya sudah menjelaskan tentang hal ini, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan nabi yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya, dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya sebagaimana datang dalam, ya, riwayat hadis-hadis yang sahih. Ya, bahwasanya, ya, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya. Maka jelas sekali di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan, ya, bahwa beliau adalah sebagai penutup, ya, para nabi dan rasul. Ya. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum, walakin, ya, Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tetapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penutup para nabi. Ya. Jadi dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan nabi yang terakhir dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Ya, walaupun ya kemudian bermunculan ya orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya nabi, maka itu semua adalah merupakan ya suatu bentuk fitnah-fitnah yang sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan di kesempatan yang lalu ketika kita berbicara tentang berbicara tentang tanda-tanda kiamat yang sughra, ya, yaitu akan adanya kemunculan para dajjal-dajjal kecil yang masing-masing mereka mengaku sebagai nabi. Ya. Adapun kenapa di situ bukan Nabi kita Muhammad yang diutus? Ya, karena Nabi kita sudah wafat. Ya, sudah wafat. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu ya dengan dimunculkannya Imam Mahdi di situ ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakannya. Ya, jadi kita di situ tidak mesti harus tahu ya bagaimana kenapa ya kok yang diutus Imam Mahdi ya karena itulah yang diberitakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalkan nabi kita memberitakan ya tentang kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman yang akan memerintah ya kaum muslimin ya memerintah umat, memerintah manusia dengan keadilan. Ya, maka kita di situ kemudian kita menginginkan nabi kita Muhammad yang muncul kan ini jelas akan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Dan sekali lagi di situ bahwa ya perkara-perkara yang gaib yang akan datang ini ya itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan hikmahnya juga ya secara lebih persisnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, namun secara umum di situ bahwa ya kita sudah paparkan tadi intinya bahwa yang penting itu adalah ya bagaimana Imam Mahdi yang nanti akan muncul di akhir zaman ya sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ini ya itu akan menegakkan agama ya, akan menegakkan agama sebagai seorang khalifah yang adil di atas muka bumi ya sebagaimana halnya khalifah-khalifah yang telah ada ya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari khalifah yang 4 khususnya para khulafa rasyidun ya dan juga di sana di antara itu juga telah pernah muncul khalifah yang adil yang lainnya ya termasuk misalnya di situ ya khalifah seperti khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ya jadi itu di sepanjang masa itu ada imam-imam yang adil ya tetapi di situ di akhir zaman nanti ya keadilan yang nanti akan merata ya itu terjadi di akhir zaman ketika Imam Mahdi ini muncul yang sudah kita jelaskan di situ namanya nasabnya ya dan sifat-sifatnya ya. Nah ya dan kita sudah sampaikan di situ bagaimana kemudian setelah itu nanti ada turunnya Isa alaihissalam ya itu kejadian-kejadian yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW dan kita harus meyakini dan mengimaninya ya sebagai bukti bahwa kita adalah sebagai pengikut beliau ya sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati dan mematuhi ya beliau sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan setiap berita-berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu taala alam. Di situ ada pertanyaan ya berkenaan dengan masalah tinggalnya Imam Mahdi itu selama 7 tahun ya. Apakah itu terhitung dari sejak lahir ya atau sejak kapan ya? Maka ini sudah kita jelaskan ya bahwa ya masa 7 tahun ya itu adalah masa istilahnya kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Mahdi. Ya, masa beliau memimpin ya sebagai khalifah yang adil. Ya. Jadi bukan terhitung dari masa lahir karena kalau misalkan dari lahir kemudian 7 tahun kan baru usia 7 tahun. Ya. Jadi itu dari sisi periwayatan, maka itu sesuatu yang mustahil yang demikian itu, ya. Namun di situ, ya, yang jelas-jelas sudah kita sampaikan bahwa, ya, maksud daripada masa 7 tahun itu masa kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada beliau. Ya, masa kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, karuniakan kepada beliau, ya, selama menjadi khalifah, ya, pemimpin yang adil bagi kaum muslimin, ya. Naam, wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa pengetahuan tentang Imam Mahdi ini penting dan benarkah pendapat yang menggambarkan bahwa Imam Mahdi sebagai kiasan peristiwa-peristiwa saja, tidak ada hakikatnya? Ya, maka ini jelas berkenaan dengan pengetahuan tentang Imam Mahdi ini penting untuk kita ketahui, mengingat di situ banyaknya pemikiran-pemikiran ataupun pemahaman-pemahaman yang keliru, ya, yang menyelisihi berita-berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini harus diluruskan, ya, dan itu menjadi penting bagi kita agar kita di situ lebih mengetahui sejak dini, ya, agar juga bisa menepis, ya, segala pemikiran ataupun keyakinan-keyakinan yang keliru tadi, ya, dan tentang masalah bahwa Imam Mahdi itu hanyalah kiasan, ya, peristiwa, ya, bukan merupakan sosok yang hakiki, ya, ini adalah memang bermunculan, ya, yang dibikin ini, dan itu pemikiran ini bermula dari kalangan ahli filsafat yang di situ hanya mengandalkan kepada akal, ya. Namun di situ untuk apa Nabi SAW memberitakan tentang namanya, nasabnya, ya, kemudian bahwa dia nanti akan memiliki kekuasaan di atas muka bumi dan memerintah dengan adil? Apakah itu kita akan menyingkirkan, ya, berita-berita tersebut dan menyatakan bahwasanya itu hanya kiasan saja, ya? Maka ini jelas sangat menyelisih, dan kita dapati bahwa seluruh berita-berita yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang masa-masa yang akan datang, ya, sebelum beliau meninggal, ya, itu ternyata sepeninggal beliau itu menjadi kenyataan dan menjadi kenyataan, ya. Walaupun di situ, ya, ada di masa-masa tertentu ada orang-orang yang mengingkari, tapi ternyata di situ di masa kemudian itu menjadi nyata. Ini jelas menguatkan dan membenarkan tentang berita-berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan tentang kebenaran nubuah, ya, beliau, dan itu merupakan bukti mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa berita-berita tentang perkara gaib yang akan datang, ya, sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang sudah beliau ceritakan, ya, di masa hidup beliau, ya, itu merupakan semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika beliau memberitakannya itu, ya, semata-mata ingin memberikan warning, ya, kepada umat Islam, ya, bahwa nanti akan muncul fitnah-fitnah dan sebagainya itu, ya, termasuk nanti kemunculan Dajjal, yang kemunculan Dajjal ini juga ada yang mengingkarinya, ya, dan begitulah intinya bahwa kita yang jelas sebagai seorang mukmin, ya, kalau kita benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita di situ harus, ya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan semua berita-berita yang dari beliau. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu beliau, tetapi di situ dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Jadi berita-berita yang beliau sampaikan, ya, dan itu datang dari hadis-hadis yang sahih, ya. Berita-berita yang sahih, walaupun di sana ada tersebar, ya, berita-berita ataupun hadis-hadis yang dhaif, ya, tetapi kita berpegang kepada hadis-hadis yang sahih yang sudah dipilah-pilih oleh para ulama, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada mereka, dan itu sebagai salah satu janji Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjaga agama ini, ya. Maka kita harus meyakini, ya, selama itu berita itu datang dari riwayat yang sahih, ya. Adapun riwayat-riwayat yang dhaif, ya, dan juga apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak meyakini tentang hakikat daripada peristiwa-peristiwa tersebut, ya, maka kita tidak usah memperdulikan, ya, dan tidak usah di situ terlalu terpengaruh dengan pemikiran ataupun pendapat-pendapat yang menyimpang, ya, ataupun yang menyelisihi berita-berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Naam. Wallahu taala alam. Barangkali hanya itu yang bisa kita jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke hadapan kami ya, mengingat waktu kita sudah habis ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang akan datang untuk bisa berjumpa kembali insyaallah taala ya. Masih nanti kita akan lanjutkan ya pembicaraan kita mengenai tanda-tanda kiamat yang kubro ini, dan tentunya semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya ya, dan dikuatkan iman kita ya, dan diberikan taufik juga agar kita bisa lebih rajin ya dalam melakukan ataupun melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepadanya ya, dan tentunya kita berharap kita mati di atas Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Bagi para penanya yang sudah melayangkan pertanyaannya dan belum terjawab, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat waktu yang terbatas. Ya, kita akhiri. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.